Kemudian at-tarjih. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mughaffal diriwayatkan oleh Bukhari, ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala naqah au jamalih. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia di atas ontanya. Naqah, naqatih. 'Ala naqatih. Unta betina atau unta jantannya. Yasir bihi jalan wa huwa yaqra' surah al-Fath. Kemudian beliau membaca surah Al-Fath. Atau min surah Al-Fath. Atau sebagian surah Al-Fath. Kira'ah bayinah. Wahuwa yurajji. Kira'ah yang jelas. Dan dia yurajji. Jadi kalau kita membaca Al-Quran. Di atas. Unta. Yang sedang berjalan. Jadi suaranya begini nanti. Bergelombang. Iya enggak? Jadi bergelombang. Tapi kalau tarjih yang dibikin sendiri, seperti adzan di Saudi saya pernah mendengar, asyhadu an la ilaha illallah, enggak boleh itu ya. Ini nambah huruf. Pernah dengar enggak? Hah? Sering? Nah, ada sebagian teman yang sering mendengar. Ini enggak boleh. Tarjih yang dilarang. Kalau tadi lain naik kendaraan dengan sendirinya. Nah, suara bergelombang. Nah. At-tarqis yaitu menambah harokat atau mad dan sebagainya yang membuat bacaan itu keliru, maka haram hukumnya. Menambah harokat atau mad sebagaimana tadi. Nah. Terutama tadi para qurra yang main-main dengan Al-Qur'an Al-Karim. Yang penting yang lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus sudah? Bagus kan? Nah, masih bagus. Tidak pernah latihan tadi. Tapi yang jelas ini melanggar kaidah tajwidiyah, melebihi batasan. Orang Jawa bilang ini mat gondrong. Ahmad rambutnya gondrong. Mana Ahmad? Ya, Ahmad di sini enggak rambutnya enggak gondrong. Nah, ini banyak terjadi. Terutama para qurra yang mereka main-main dengan Al-Qur'anul Karim. Kemudian lagunya bagus walaupun melanggar kaidah tajwidiyah. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Nah, bikin panjang sekali. Padahal raqib itu mad at-tabi wa ba mad 'iwad at-tanwin. Melebihi jatah berapa? Dua harakat. Raqiba. Atau orang-orang yang belum belajar, والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Pertama di akhir, pokoknya yang terakhir dibikin panjang. Entah itu mad tabi'i, alif sukun atau mad iwad, pokoknya yang terakhir dibikin panjang. Nah, saya pernah mengingatkan ya, seorang yang belajar, tapi karena mungkin melihat saya orang yang kecil kayak gini, nah, gak dipercaya. Nah, gak dipercaya rupa-rupanya. Nah, ketika saya sudah masuk televisi baru tuh, baru percaya dia. Tayyib. At-tahzin, seorang qari meninggalkan tabiat suaranya lalu membaca dengan nada yang sedih, maka boleh. Naam. Mul Abu Bakar falu salli bin nas. Qala Aisyah, ya Rasulullah, inna Abu Bakr rajulun raqiq la yasma as-sawt min al-buka. Perintahkan Abu Bakar untuk imami manusia. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, Abu Bakar itu rajul raqiq. Nah, hatinya lembut sehingga kalau salat tidak terdengar suaranya. Menangis karena menangis. Bahkan di sana di Siyar Alam Nubala sebutkan bahwasanya ada garis, garis di bawah matanya. Nah, juga Abu Bakar wa Umar wa Uthman itu tanda bahwasanya selalu meneteskan air mata, dibolehkan. Bahkan dianjurkan untuk at-tabaki, at-tabaki, berupaya untuk nangis ketika baca Al-Quran Al-Karim. Kita, nah, jika lewat ayat surga, kita mengharapkan agar Allah subhanahu wa ta'ala masukkan diri kita dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika lewat ayat neraka, kita juga meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala berharap agar kita jauh dari siksa api neraka. Nah, meneteskan air mata. Baik, matlub seperti ini. Kemudian at-ra'id, seorang membaca Al-Quran, yang membaca Al-Quran seperti seseorang, seperti seorang yang merasa kedinginan, maka hukumnya haram. Ma'ruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali kalau dingin betul. Apa gitu, diaman gitu. Diaman ketika enggak punya kamar. Nah, mandi pagi-pagi. Nah, kemudian mandinya di kebun karena kadang-kadang kalau pagi itu penuh biasanya. Terpaksa mandinya di kebun. Kedinginan setelah itu. Nah, bahkan sampai siang pun masih kedinginan. Makanya suaranya gini tadi. Nah, at-ra'id. Seperti orang kedinginan. Kalau memang aslinya kedinginan boleh. Tapi kalau enggak kemudian dibikin kayak orang kedinginan, ini yang tidak dibolehkan. Baik. 9 at-tahrif, yaitu berkumpulnya orang di depan qari lalu memutus bacaan satu dengan yang lainnya. Seperti jadi A membaca alhamdu, B lillahi, C rabbi, D alalamina. Orang Syiah, banyak orang Sufi juga begitu. Ini enggak boleh. Nah, atau duet. Begitu macam-macam duet. Ada lagi teriat sekarang. Atau nanti yang keempat atau sampai kelima, nah, bikin macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Satunya Allahu Akbar. Satunya lagi alhamdulillah. Apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, enggak boleh macam duet. Pernah dengar enggak? Nah. Jadi bikin main-main dengan Al-Qur'an Al-Karim. Baik. 10 imalah kubra, yaitu membaca antara kasrah dengan ya dan lebih dekat dengan ya. Seperti majraha. Nah. Majriha. Kira Hafsah, Ma'asim cuma satu tempat ini aja. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Jami'an. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Dia saya ucapkan sate, e, d, k. Majriha. Jami'an. Majriha. Majriha, majriha, mian. Majriha. Bacaan imalah yang paling banyak di qiraah Kisai, qiraah Hamzah Aidan. Nah, sebagian qiraah Syu'bah Al-Asim, Aidan qiraah Ad-Duri Abi Amr. Nah, banyak imalah kubra. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Dibaca dengan imalah. وَلَنْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Qiraah Hamzah. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولِي. Sa'i. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضِي. Kisah Hamzah. Nah, jadi banyak al-imalah al-kubra kalahman saya Hamzah. Nah, ada sebagian Syu'bah, Hanasim, Wadduri, Abi Amr. Nah, Duri al-Kisai Taman. Duri al-Kisai Taman. Baik. 11. Imalah Sughra, yakni membaca antara fathah dengan alif dan lebih dekat kepada alif. Nah, ini banyak terjadi. Imalah Sughra pada kiraah wars. Kiraah wars An-Nafi. Wadduha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa lal-akhiratu khairun laka min al-ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatawba. Kalau jamnya baca bersama-sama. Mulai. Ayo dimulai. Wadduha jamian. Wadduha. Nama duha. Wadduha. Wadduha. Wal-layli idza saja. Wal-layli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. مِنَ الْأُولَى. Baca kira Hamzah. Wadduhi. Wadduhi. Wal-layli idha saji. Wal-layli idha saji. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Walan akhiratu khairun laka min al-ula. Walal akhiratu khairun laka min al-ula. Min al-ula. Min al-ula. Dua bacaan. Boleh. Min al-ula atau min al-ula. Nah, kita baca dua. Walal akhiratu khairun laka minal ule. Ya. Walal akhiratu khairun laka minal ule. Sakta, sakta. Berhenti. Berhenti tanpa ambil nafas. Walal akhiratu khairun laka minal ule. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ule. Atau minal ule. Minal ule. Mafhum? Faham insyaAllah? Nah. Hah? Minal ule. Yang kedua minal ule. Minalu. Minalu. Nah, binakal. Sebagaimana kata Ahwaras binakal. Walala akhiratu khairul laka minalula. Demikian. Walala Kasihan orang Sulawesi, ada kesempatan di sini. Akhira, akhira. Bacanya akhira. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Amin. Yang kedua belas at-tashil, yakni membaca huruf antara alif dengan hamzah. Nah, banyak terjadi qira qalun misalnya, atau qira waras itu sendiri. A-a dibaca a-a. Nah, a-anzartahum qira qalun a-anzartahum idkhal ma-tashil. Kemudian waris anzartahum, anzartahum. Yang kedua dibaca dengan tasil, a anzartahum. Dua dibaca bersama-sama, anzartahum. Yang anzartahum. Nah, kalau kita qalun anzartahum, anzartahum. Nah, jadi tasil. Jadi banyak qiraah waras ikrah qaulun aidan. Nah. Baik. 13 al-ismam. Coba perhatikan dulu. Hah? A'jami. Ini kan? A'jami. Tapi nasib nanti masih ada. Perhatikannya nanti insyaallah masih ada. Masih ada di sana. Untuk bacaan asing insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nah, teruskan. Al-ismam yakni ibarat membaca dhammah akan tetapi tanpa mengeluarkan suara, dan harus ada rongga yang diperuntukkan untuk keluarnya suara, dan tidak boleh cara ini diambil dari orang yang buta kecuali orang yang buta tersebut telah mengambilnya sebelumnya. Ilmu sebelumnya lah. Ilmu sebelumnya. Nah, tapi ini pun sebatas dia mengajarkan. Tapi kalau untuk mengoreksi benar dan salahnya tidak bisa. Orang yang sudah buta tidak bisa mengoreksi bagaimana ismam yang benar. Nah, dia hanya sebatas mengajarkan. Nasta'in. Demian. Nasta'in. Hanya gerakan bibir. Nasta'in. Nah. Nasta'in. Fayakun. Menakut-nakuti. Begini. Menakut-nakuti. Biasa aja, jangan menakut-nakuti. Baik. Fayakun. Demian. Fayakun. Nasta'in. Nasta'in. Dan ini berlaku untuk semua qiraah, apalagi qiraah Naam Ibn Amir. Qiraah Ibn Amir banyak dijumpai di sini. Karena ada hukum tersendiri di sana. Terutama qiraah Ibn Amir. Tapi yang jelas Ar-Rum wal-Ismam itu dipakai oleh semua qiraah. Dipakai oleh semua qiraah. Bab 9 tentang cara membaca ta'awud dan basmalah. Lafaz ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kalian hendak membaca Al-Qur'an, maka bacalah aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Pengertian ta'awud adalah kembali kepada Allah dan memohon perlindungan dari godaan syaitan. Tata cara pengucapannya. Yang pertama, memutus keseluruhannya, yakni membaca ta'awudz lalu berhenti dan mengambil nafas, lalu membaca basmalah, lalu berhenti dan mengambil nafas, kemudian membaca awal surah. Nafal ma'ruf qat' al-jami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Demikian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berhenti, ambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Taha. Nah. Atau contoh lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Demikian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin. Jadi memutus tiga-tiganya. Baik. Yang kedua, menyambung keseluruhannya, yaitu ta'awudz, basmalah dan awal surat dengan satu nafas. Ma'ruf aidan. Wasul jami. Sambung semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Harus dibaca, harokatnya harus ada. Jangan sampai A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah, harus ar-rajimi. Nah. Bagaimana di dalam azan? Allahu akbar, Allahu akbar, bi dhammah ra'nya. Tidak boleh Allahu akbar, Allah, tidak boleh. Beli wasl. Allahu akbar, Allahu akbar. Demikian. Allahu akbar, Allahu akbar. Akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Di dhammah. Demikian juga di sini. Nah, di kasrah mimnya, kemudian nunnya. Nah. Baik. Tiga, memutus pertama dan menyambung kedua dengan ketiga, yakni membaca ta'awudz lalu diam dan mengambil nafas, kemudian membaca basmalah dengan awal surat dengan satu nafas. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berhenti dan mengambil nafas. Kemudian kita gabung antara basmalah dengan awal surah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yang keempat, menyambung pertama dan kedua, yakni menyambung ta'awudz dengan basmalah dalam satu nafas, lalu berhenti dengan mengambil nafas, kemudian ia membaca awal surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kafha ya ain sad. Kafha kaffa ya ayn sad Adapun kalau mau membaca awal surat At-Taubah, ada dua cara. Yang pertama membaca ta'awud lalu diam, mengambil nafas, baru kemudian selanjutnya membaca awal surat At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. من الله ورسوله Jadi berhenti. Nah, kedua. Yang kedua, membaca ta'awudz dengan awal at-taubah dengan satu nafas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bara'atun minallahi wa rasulih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bara'atun minallahi wa rasulih. Nah. Adapun dikala sholat ma'ruf masuk pada ilmu fikih, jumhur mengatakan tidak membaca apa, tidak menjaharkan basmalah. Kita baca tetap, tapi tidak jahr. Karena di hadis Anas, sallaitu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar falam nasma' hadan minhum yajharuna dijadah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallaitu khalf Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman falam asma' hadan minhum yajharuna basmalah. La fi awwal qira'ah wa la fi akhirah. Saya salat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar wa Umar wa Uthman, mereka tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim baik di awal ataupun di akhirnya. Walaupun Imam Syafi'i membolehkan. Bahkan mengatakan dengan jahr, tapi al-hadith muqaddam, hadith muqaddam. Dan juga ada hadith al-kursi. Qala Allah Azza wa Jal, qasamtu as-salah baini wa baina ibadi nisfain wa li'amdi masal ila qala al-abd alhamdulillah rabbil alamin ayish hamadani abdi. Di sini tidak disebutkan bacaan basmalah. Adun al-khata' alladzina bisa membaca Allahu Akbar majalla iftitah misalnya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Terdengar enggak ini? Terdengar? Nah, ini juga menyelisih sunnah. Tapi di sana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa Idan dalam 22 halaman 254. Wa ma hadza wasawab anna man la yajhar bih. Yang benar adalah tidak menjaharkan bismillah. Wa qad yusra al-jahr li maslah rajihah. Kemudian karena disyariatkan untuk masalah yang jelas, nampak jelas. Yusra lil imam ahyanan. Dan disyariatkan juga bagi imam ahyanan, kadang-kadang limis li ta'lim al-ma'mumin, untuk mengajarkan bagi makmumin yasuh lil musallin. Dan mengizinkan bagi orang salat au ayyajharu bil kalimat yasirah, untuk menjaharkan kalimat yang ringan ahyanan. Yasuh aidan ayyatruk al insan al afdal, wa diizinkan bagi seorang insan untuk meninggalkan yang afdal. Li ta'lif al qulub, untuk ta'lif al-qulub, melunakkan hati. Wastima' al-kalimah, dan untuk penyatuan kalimah khaufan min at-tanfir, takut mereka lari. Nah, amma yasluh kama tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bina al-bait, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan membangun, nah, menyempurnakan bait. Nah, syekhul Ka'bah ala qawaid Ibrahim. Qawaid Ibrahim. Ya, tiang Ibrahim likaun Quraisy kan hadis-hadisai ahli bil jahiliyah, karena orang Quraisy itu baru aja, nah, bekas orang jahiliyah. Khasya tanfirahum bidzalik, takut mereka lari dari itu. Walau anna maslahah al-ijtima', dan pendapat maslahah ijtima' wal ikhtilaf, dan apa, sedang kenangan hati muqaddimah ala maslahah al-bina' ala qawaid Ibrahim, jadi muqaddar lebih didahulukan daripada maslahah kemaslahatan untuk membangun tadi. Waqala Ibnu Mas'ud kama lamma akmala shalah khalfa Utsman, engkau Utsman bin Affan di musim haji menyempurnakan Muzdalifah, menyempurnakan as-shalah, padahal di sana al-qasr, ar-rajul al-qasr. Wa ankara alaihi, kemudian diingkarinya. Fa qila lahu fi dzalik fa qala al-khauf al-khilaf syarr. Menyelisihi Utsman bin Affan itu syarr. Adapun Syekh Hayat tetap berpendapat bahwasanya al-hadis muqaddam. Al-hadis muqaddam walaupun harus lari. Nah, walaupun mereka tetap lari. Kita jelaskan sebelumnya hadis sebelum mereka lari. Nah, jelaskan dengan sebaik-baiknya. Nah, bahwasanya kita salat dengan tidak menjaharkan basmalah. Karena hadis-hadis yang hadis Anas rawal Bukhari Muslim, kemudian di sana ittifaq mereka menerima hadis sahih Bukhari Muslim. Al-Kusi aidan tidak disebutkan di situ tentang jahrnya basmalah. Nah, kalau Syekhul Islam demikian tadi, mungkin kita keluar dakwah, para makmum biasa mendengar basmalah. Nah, maka Syekh Al-Imam di Yaman, kalau keluar dakwah kemudian di situ banyak makmumnya yang biasa mendengar basmalah, menjaharkan beliau. Beliau menjaharkan bacaan ini. Nah, Pak Amr, sah. Sah. Sah yang setia. Dakwah. Nah, tidak ada situ. Qiraah. Nah, walaupun sebagian qiraah itu mengatakan ikhtilas darum. Ar-rum ikhtilas. Itu sisi, tapi inda amta akhirin berbeda. Nah. Jadi kalau harus tidak ada al-ikhtilas. Kalau harus tidak ada bacaan ikhtilas. Nah. Banyak di qiraah. Ad-Duri an Abi Amr. Nah, sudah habis waktunya.